Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala di petang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin karya al-imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih berada pada pembahasan bab yang ke-10, yakni bab fil mubadarah ilal khairat wa hasi man tawajjaha li khairin ala al iqbali alayhi bil jiddi min ghairi taraddud. Kita sampai pada hadis yang ke-4 yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini, atau hadis yang ke-91 dari kitab Riyadhus Shalihin. Kata An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, pernah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang itu mengatakan, wahai Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra, sedekah mana yang paling besar ganjarannya? Qala anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhilu hatta idza balagatil hulquma qulta li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan. Muttafaqun alaih. Jawab Nabi SAW, sedekah yang paling besar ganjarannya adalah anta saddaqa, di mana engkau bersedekah, wa anta sahihun shahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Wow, di sini adalah haliyah, sehingga bisa kita artikan engkau bersedekah ketika dalam kondisi sahihun ay mu'afa, saat dalam kondisi sehat segar bugar, syahihun dan sedang pelit-pelitnya, takhshal faqra wa ta'mulul ghina, saat kamu sedang benar-benar takut akan kemiskinan dan berharap kekayaan. Dalam riwayat yang lain disebutkan sebaliknya, didahulukan wa ta'mul al-baqa wa ta'mulul baqa wa takhshal faqr, ketika engkau ingin hidup lama di dunia dan takut kemiskinan. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling besar ganjarannya. Wala tumhil, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, memberikan nasihat, la tumhil hatta idza balagatil hulqum, ai, meskipun di sini tidak disebutkan maf'ulnya, objeknya, tapi kita bisa paham dari konteks kalimat yang ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk la tumhil ani shadaqah. Jangan menunda-nunda kalau sudah punya niat untuk bersedekah. Hatta idza balagatil hulqum qulta, sehingga nanti kalau telah datang atau sampai roh itu di kerongkongan. Ini maksudnya adalah penggambaran tentang maut. Jangan tunda bersedekah. Tunggu sampai kematian datang baru engkau akan mengatakan li fulan kada wa li fulan kada. Ini bagian berikan kepada si fulan itu, yang ini berikan kepada si fulan yang itu. Wa qad kana li fulan, dan harta bagian yang ini sudah miliknya fulan. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah. Tayyib. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab Al-Mubadarah ilal Khairat, bersegera untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Di mana disebutkan oleh Abu Hurairah bahwasannya seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah. Dan lihat masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Di sini lagi-lagi kita melihat bagaimana besarnya kesungguhan para sahabat, bagaimana besarnya semangat para sahabat untuk mengetahui pintu-pintu kebaikan kemudian mengamalkannya. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum dakik mereka ketika bertanya. Teliti ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh di sini. Laki-laki ini bukan maksudnya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah apa, bukan ainnya, bukan materinya, tapi kondisinya. Waktu yang paling baik untuk kita bersedekah itu kapan? Kalau materi, apa yang harus disedekahkan? Terus kemudian kaifiyah sedekah, bagaimana caranya bersedekah? Sudah banyak para sahabat radhiyallahu taala anhu mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dimaksud oleh sahabat ini adalah tentang waktu. Kondisi bagaimana yang ketika kita mengeluarkan sedekah, maka sedekah yang kita keluarkan itu akan bernilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan kepada sahabat ini tadi bahwa sedekah yang paling besar ganjarannya adalah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Kamu keluarkan sedekah itu saat sedang sehat. Saat sedang tidak ada gangguan apapun pada jasmani. Syahihun, tatkala sedang kikir-kikirnya. Ini dua kondisi di mana disandingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih maksudnya sahihul badan, jasmani yang sedang sehat, sedang bugar. Syahih ini kondisi hati. Syahihun nafas. Kenapa demikian? Disandingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara kesehatan dengan pelit. Sukar untuk mengeluarkan sedekah. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, li'annal insana idza kana sahihan kana syahihan fil bil mal. Karena seorang manusia kebanyakannya idza kana sahihan kana syahihan. Beda huruf depannya saja bedanya sudah jauh, maknanya sudah jauh. Seorang manusia itu kebanyakannya kalau mereka dalam kondisi sehat, dalam kondisi lapang, biasanya sulit kalau diperintahkan untuk mengeluarkan sesuatu yang dia miliki. Li'annahu ya'mulul baqa wa yakhshal faqr. Karena dalam kondisi seperti itu biasanya dia akan memikirkan bahwa masa hidupnya di dunia bisa jadi lebih panjang. Usianya, umurnya bisa jadi akan lebih panjang. Sehingga dia eman-eman hartanya itu untuk dikeluarkan. Wa yakhshal faqr. Dia khawatir, takut akan kemiskinan. Amma idza kana maridan. Berbalik kondisinya kalau dia sedang sakit. Fa inna dunya tarkhasu indahu la tusawi syai'an. Biasanya harta benda dunia itu akan dianggap murah. Maksudnya sudah tidak pikir-pikir lagi. La tusawi syai'an, seperti tidak ada harganya. Jadi ketika diperintahkan untuk bersedekah, saat seorang itu sedang sakit, biasanya dia mudah untuk mengeluarkan sedekahnya. Taib. Fatahwanu 'alaihi as-shadaqah. Lebih mudah orang sakit itu untuk mengeluarkan sedekah. Ini adalah tabiat asal manusia. Tayyib. Qala anta saddaqa wa anta sahihun syaqih syahihun ta'mulul baqa wa takhshal faqr. Wa fi riwayah disebutkan dalam riwayat yang lain takhshal faqr wa ta'mulul ghina. Seperti dalam riwayat yang kita baca ini. Ada dua riwayat pada hadis ini. Yang pertama disebutkan ta'mul al-baqa, kamu ingin hidup lama dan takut kemiskinan. Riwayat yang kedua, kamu takut kemiskinan dan ingin kekayaan. Tapi menurut Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, makna yang lebih tegas itu juga kita ambil dengan riwayat yang pertama. Ta'mulul baqa wa takhsyal faqr. Kamu ingin hidup lama di dunia dan sedang takut atau khawatir akan kemiskinan. Takut miskin. Ya'ni annaka likaunika sahihan ta'mulul baqa wa tulul hayah. Maksudnya adalah ketika kamu dalam kondisi baik-baik saja badannya, engkau pasti akan ingin hidup, menikmati hidup dan lebih lama hidup di dunia. Li'annal insana sahih yastab'idu al-maut. Seorang yang sehat itu kebanyakannya mereka lupa akan kematian. Wa in kana al-maut qad yafja'ul insanu bi khilafil marid. Padahal kematian itu qad yafja'ul insan. Qad di sini salah satu perangkat di dalam bahasa Arab yang memiliki dua makna yang berlawanan. Dia bisa bermakna kadang, bisa juga bermakna sering. Tapi di sini yang dimaksudkan melihat konteks kalimat yang ada adalah sering. Wa in kana al-maut qad yafja'ul insan. Padahal kematian itu seringkali datang tiba-tiba mengejutkan seseorang. Datang tidak permisi. Tidak kenal kamu sedang sakit, tidak kenal kamu sedang sehat. Maut itu akan datang. Kalau sudah waktunya ya akan datang. Tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan. Ini kondisi orang yang sehat. Dan demikianlah kondisi keadaannya. Ketika sehat seakan-akan sudah lupa kematian. Banyak rencana-rencana yang akan dia lakukan, planningnya banyak. Hari ini begini, besok begitu, lusa demikian, hari-hari berikutnya lagi demikian-demikian. Sudah punya rencana, tatanan rencana. Karena sedang sehat. Coba kalau dia dalam kondisi sakit, mungkin merencanakan apa namanya kegiatan-kegiatan untuk hari-hari setelahnya, tidak mungkin. Maka orang yang sehat seringkali lupa dengan kematian. Sedangkan orang yang sakit pasti lebih banyak untuk mengingat kematian. Tayyib. Fa fi hadzal hadis. Oleh karena itu, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, dalilun ala annal insana yambaghi lahu an yubadira bis shadaqah qabla an ya'tiyahul maut. Hadis ini terdapat dalil yang tegas bahwa seorang insan, seorang manusia selayaknya an yubadira bis shadaqah, untuk segera bersedekah. Kalau sudah punya niat sedekah, keluarkan sedekah itu. Qabla an yatiyahul maut, sebelum datang kematian kepadanya, kemudian menjadikan dia tidak lagi bisa bersedekah. Wa annahu idza tasaddaqa fi hali huduril ajal kana dzalika aqallu fadlan mimma law tasaddaqa wa huwa sahihun syahih. Karena ketika engkau bersedekah tapi di akhir-akhir hidupmu, di sisa umurmu, itu tidak lebih baik. Keutamaannya kurang dibandingkan ketika kamu sedang tidak mendekati kematian, sedang tidak apa namanya menunggu kematian. Lebih besar pahalanya yang saat kita lupa dengan kematian, sibuk dengan dunia, lupa bahwa dia nanti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sedang butuh-butuhnya. Ini kondisi paling utama, kondisi paling besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang bisa mengeluarkan infak ketika itu. Baik. Faedah yang kedua, wa fi hadza dalilun, di dalam hadis ini juga terdapat dalil ala annal insana idza takallama fi siyaqil maut fa innahu yu'tabaru kalamuhu idza lam yudhil. Ini terkait permasalahan fikih. Ya, ini masalah tentang apakah seorang yang mengucapkan satu statement ketika menjelang kematiannya teranggap atau tidak, statement yang dia keluarkan itu, entah pesan wasiat ataupun yang lainnya, apakah bisa kita laksanakan wasiatnya? Dianggap, kalau dianggap berarti harus dilaksanakan, kalau tidak dianggap berarti boleh untuk tidak dilaksanakan. Taib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau kita lihat hadis ini, maka di sini menunjukkan bahwa seorang yang sudah datang ajalnya, kemudian dia mewasiatkan, menasihatkan sesuatu, maka innahu yu'tabaru kalamuhu. Wasiatnya itu, nasihatnya itu teranggap harus dilaksanakan. Tapi dengan syarat, idza lam yudhil, selama kondisinya tidak linglung. Maksudnya tidak linglung, dia sudah tidak bisa menguasai keadaan. Berbicara sudah ngelantur, itu namanya yudhil. Tidak bisa dipegang pembicaraannya. Tapi kalau dia masih bisa menguasai dirinya sendiri, masih bisa menguasai ucapannya, dia berwasiat dengan sesuatu, kita harus pegang wasiatnya dan harus ditunaikan. Taib. Sisi pendalilannya disebutkan oleh beliau rahimahullah taala liqaulihi hatta idza balaghatil hulqum. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan kalimat sampai ketika ruh itu sudah sampai di kerongkongan. Tayib, berarti sudah sebentar lagi keluar. Ruh itu dicabut dari mana? Dari atas. Keluarnya dari atas. Jadi yang mati kalau menurut beliau mengambil faedah dari hadis-hadis, yang mati dari seorang itu bagian bawah tubuhnya terlebih dahulu. Mati kemudian ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Sampai ruh itu berada di kerongkongan, sebentar lagi hilang. Nah, penggambaran ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, saat seorang sedang sekarat kemudian dia mengeluarkan wasiat li fulan kadza, bagian ini berikan pada fulan, bagian ini berikan pada fulan, yang ini hadiahkan untuk fulan. Ini masih bisa teranggap selama lam yuhil, kondisi orang yang akan meninggal ini tidak linglung, masih bisa menguasai pembicaraannya. Tayib. Adapun kalau kondisinya linglung, fa in adhala hatta sara la yash'ur bima yaqul, kalau dia linglung dan tidak bisa menguasai ucapannya, fa innahu la ibrata bi kalamihi, maka ucapan dia tidak boleh diambil. Tidak boleh dijadikan bahwa ini wasiat terakhirnya, tidak. Kenapa? Karena kondisi dia sudah linglung, sudah tidak bisa menguasai apa yang dia ucapkan. Taib, wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian yang berikutnya menyambung dari faedah yang tadi, wa fihi dalilun ala anna ruha takhruju min asfalil badan. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menjelaskan bahwasanya ruh itu keluar pertama kali meninggalkan bagian tubuh bawah, bagian tubuh yang bawah. Tas'udu hatta tasila ila a'lal badan, mulai mati dari bawah kemudian ke atas, ke atas, ke atas, menuju bagian atas badan. Thumma taqbilu min hunaka, atau thumma tuqbalu min hunaka, kemudian dicabut dari atas, dari kepala. Walihada qala, oleh karena itu Nabi SAW menggambarkan hatta idza balaghatil hulqum, sampai ruh itu telah mendekati kerongkongan. Wa hadza qaulihi, demikian juga seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-83 sampai dengan 84. Apa kata Allah? Falaula idza balaghatil hulqum, kemudian wa antum hina idzin tanzurun. Falaula, dan seandainya saja tidak. Idza balaghatil hulqum, apabila ruh itu telah sampai di kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun, dan ketika itulah kalian bisa melihat ruh itu dicabut oleh malaikat. Ayat ini menunjukkan bahwa malaikat mencabut dari atas. Kemudian saat sampai di kerongkongan, orang yang mati itu bisa melihat ruhnya diambil oleh malaikat. Makanya matanya pasti terbelalak ke atas. Seperti disebutkan dalam hadis, ar-ruhu idza qubidha tabi'ahu al-'ain. Ruh itu kalau diangkat, diambil oleh malaikat, mata akan mengikuti kemana arah ruh itu dibawa oleh malaikat. Maka syariatnya ditutup kembali kedua kelopak matanya. Tayyib. Fa awwalu ma yamutu minal insani asfaluhu, maka bagian pertama yang mati dari seorang manusia adalah bagian bawahnya. Takhrujur ruhu bi an tas'uda fil badan ila an tasila ilal hulqum. Ruh itu akan keluar naik ke bagian atas badan kemudian sampai di kerongkongan dan dicabut. Thumma yaqbiduha malakul maut, lalu malaikat maut membawa ruh tersebut naik ke atas langit. Nas'alullaha an yakhtimalana walakum bil khairi was'adah. Kami mohon kepada Allah agar Allah menjadikan amalan-amalan kita, menutup amalan-amalan kita dengan kebaikan dan dengan kebahagiaan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyulah rahimani wa rahimakumullah, hasungan dari Nabi SAW. Beliau mengajarkan tentang waktu paling utama untuk bersedekah, yaitu saat kamu sedang dalam kondisi kikir-kikirnya, saat kamu sedang dalam kondisi takut akan kemiskinan. Tentunya ma'asyulah rahimani wa rahimakumullah, hal yang seperti disebutkan oleh Nabi SAW ini tidak akan ada yang bisa mengetahui kecuali diri kita sendiri. Karena itu adalah masalah hati kita, bukan masalah kenampakan kita, bukan masalah lahiriah, tapi masalah batin. Sehingga kita yang lebih tahu ketika kita sedang tidak suka untuk mengeluarkan harta itu, ketika kita sedang merencanakan sesuatu untuk kegembiraan diri kita dengan harta yang kita miliki, maka saat itulah sedekah itu bernilai besar, berusaha untuk dikeluarkan. Demikian ini kalau seandainya kita tidak belajar tidak mengetahui ilmu ini dari Nabi SAW, tidak mungkin kita tahu. Kita hanya menganggap bahwa yang penting sedekah, yang penting saya keluarkan untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain dari harta yang saya keluarkan. Ternyata Nabi SAW menyampaikan, ada waktu-waktu di mana kamu ketika mengeluarkan sedekah, maka sedekah itu akan bernilai sangat sangat besar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Al-Khamis, hadis yang kelima. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha saifan yauma Uhudin, saat peperangan Uhud. Beliau mengambil pedangnya. Lalu mengangkat pedang itu ke atas. Faqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ya'khudhu minni hadha?" Kepada semua sahabat yang hadir ketika itu. "Man ya'khudhu minni hadha?" Siapa yang mau mengambil pedang ini dari tanganku? Ditawarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang hadir. Bisa kita tebak apa yang terjadi? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum basatu aydiyahum. Mereka semua segera mengulurkan tangannya. Kullu insanin minhum yaqulu ana. Semuanya masing-masing orang mengulurkan tangannya dan mengatakan, "Saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Keutamaan besar mengambil pedang itu dari tangan Nabi SAW. Faqala, faman ya'khudhu bihaqdihi. Melihat banyaknya orang yang antusias untuk mengambil pedang Nabi SAW saat perang Uhud itu, Nabi SAW kemudian mengatakan selanjutnya, siapa yang benar-benar mau mengambil pedang ini dan menunaikan hak dari pedang ini? Setelah ucapan itu diucapkan oleh Nabi SAW, fa'ahjamal qawm. Ahjama maksudnya tawakuf. Tiba-tiba semuanya terdiam. Semuanya diam, menurunkan kembali tangannya. Ambil pedang dan tunaikan hak dari pedang Nabi SAW. Semua diam. Kenapa? Mereka belum tahu barangkali apa hak yang harus ditunaikan dari pedang Nabi SAW kalau dia ambil. Dan apakah hak yang harus ditunaikan itu mampu dia laksanakan atau tidak? Besar atau tidak hak pedang tersebut? Ketika semuanya terdiam, hening sesaat keadaan ketika itu, faqala Abu Dujanah. Lalu Abu Dujanah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau maju. Siapa namanya Abu Dujanah? Nama beliau adalah Simak Ibnu Kharsyah. Abu Dujanah. Abu Dujanah kemudian maju dan mengatakan kepada Nabi SAW, ana akhudhu bihaqdihi. Ya Rasulullah, aku yang akan mengambil pedang itu dan aku akan tunaikan hak dari pedang tersebut. Fa'akhadahu fa'faliqa bihi hamal musyriki. Lalu Abu Dujanah pun mengambil pedang tersebut, kemudian beliau faliqa bihi. Faliqa maksudnya adalah syaqqah. Lalu dengan pedang itu beliau maju ke medan pertempuran dan faliqa hamal musyrikin, menceraiberaikan, mengoyak barisan dan menyulitkan komandan-komandan tentara musuh. Benar-benar berusaha untuk memanfaatkan pedang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam Fadhailus Sahabah pada fadilah Samak Ibn Kharsyah, Abu Dujanah. Di dalam riwayat ini tidak disebutkan apakah Abu Dujanah tahu hak dari pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Tapi disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, juga dari Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Dujanah maju, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hak dari pedang Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hak dari pedang ini adalah engkau ambil kemudian engkau pergunakan untuk maju hingga menakuti ru'asa'u al-musyrikin, hingga menakuti komandan-komandan kaum musyrikin. Setelah mendengar itu, kemudian Abu Dujanah mengambil dan beliau mengikatkan ikat kepalanya, atau dalam riwayat yang disebutkan maknanya adalah beliau memakai cincin merahnya. Ini menunjukkan bahwa beliau sudah siap mati dengan pedang Nabi SAW. Kemudian itu dibuktikan oleh Abu Dujanah. Beliau maju memanfaatkan pedang itu untuk membelah barisan-barisan musuh. Meskipun kita tahu pada peristiwa Uhud ada pelajaran besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin melalui peristiwa perang Uhud itu. Apa pelajarannya? Saat perang Badar Kubra terjadi, kita tahu bahwa banyak sekali zu'amaul musyrikin min Quraisy, tokoh-tokoh besar Quraisy banyak yang terbunuh di medan perang Perang Badar. Kemenangan di pihak siapa? Di pihak muslimin. Setelah beberapa saat merasa bahwa Quraisy mereka dikhianati oleh Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka hendak menuntut balas atas darah dari tokoh-tokoh besar mereka yang kebanyakannya dipenggal di perang Badar tersebut. Mereka pun mengumpulkan pasukan dan berniat untuk menghancurkan Nabi SAW bersama kaum muslimin di Madinah. Terkumpul pasukan yang cukup banyak. Kemudian mereka menuju ke Madinah. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW di Madinah. Maka Nabi SAW kemudian beliau sedikit ragu apa yang harus dilakukan. Kemudian beliau memanggil para sahabat, sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum, meminta musyawarah kepada mereka. Ini pelajaran pertama. Beliau seorang nabi besar di bawah wahyu Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau masih melaksanakan musyawarah, meminta pendapat dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang berikutnya, yang diajak musyawarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti biasanya hanya apa namanya senior-senior sahabat, tidak. Tapi ketika itu semua diajak musyawarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tua-tua, yang senior-senior, demikian juga syabab, pemuda-pemuda Ansar, pemuda-pemuda Muhajirin, diajak musyawarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan? Mereka sudah dalam perjalanan yang menuju Madinah. Niatnya sudah hendak menggempur Madinah. Kalau dilihat jumlah tidak imbang. Maka banyak senior-senior sahabat mereka mengatakan dengan keahlian perang mereka, "Ya Rasulullah, kita tunggu mereka di sini. Kita tunggu mereka di Madinah. Kalau mereka mendekati kota Madinah, baru kita akan susun strategi, kemudian kita halangi mereka dengan panah." Dihalangi dengan nabel, dengan anak panah. Ini usulan dari senior. Tetapi syabab tidak. Apalagi mereka orang-orang yang belum sempat ikut dalam perang Badar. Karena orang-orang yang ikut dalam perang Badar mereka memiliki keistimewaan sendiri. Pasti akan disebutkan dalam biografinya Syahida Badron, mengikuti peperangan Badar. Ini keistimewaan bagi para sahabat yang ikut perang Badar. Semua yang mereka lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga atas dasar inilah ketika Hatib Ibn Abi Balta'ah membocorkan rahasia saat perang apa? Saat perang Hunain, Hatib Ibn Abi Balta'ah membocorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Hunain, mengirim satu surat melalui seorang perempuan ke Makkah. Kok perang Hunain, perang apa tadi? Fathu Makkah. Maafkan, perang Hunain terjadi setelahnya. Ketika berniat Fathu Makkah, mengirimkan surat melalui seorang wanita. Tidak ada yang tahu karena wanita itu dikirim di malam hari oleh Hatib dan surat itu disembunyikan di dalam anggota tubuhnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu bahwa Hatib mengirim seorang wanita. Diutuslah Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Al-Awwam mengejar wanita itu. Mereka ragu, apakah ada seorang muslim yang membocorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berangkatlah, tapi pasti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah salah. Diikuti, dicari jalannya, ketemu wanita itu. Diminta suratnya, dia mengatakan tidak ada surat padaku. Lalu Nabi Ali bin Abi Thalib mengancam, keluarkan surat itu, aku akan berbuat sesuatu kepadamu. Maka dikeluarkanlah oleh wanita ini tadi. Benar surat itu, dari siapa surat ini? Dari Hatib. Kembalilah mereka berdua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan surat itu. Dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala. Maha malaka ya Hatib. Apa yang mendorong kau melakukan ini wahai Hatib? Karena semua merasa keheranan. Hatib salah seorang sahabat senior. Tapi kata Hatib, aku tidak ingin mencelakakan ya Rasulullah. Hanya saja di Makkah itu masih ada anggota keluargaku dan termasuk keluarga anggota keluarga Hatib ini bukan orang yang memiliki peranan besar di Quraisy di Makkah. Aku hanya ingin melindungi anggota keluargaku di sana, mendapatkan jaminan keamanan. Umar bin Khattab sempat marah kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Hampir saja dipenggal kepalanya. Tapi Rasulullah SAW menahan Umar. Salah satu yang disebut oleh Nabi SAW adalah Awa Syahida Badran. Tidak tahukah engkau ya Umar bahwa Hatib ikut dalam peperangan Badar? Kenapa? Semua sahabat yang ikut dalam perang Badar itu Allah Subhanahu Wa Taala ya tole ala qalbihi. Allah melihat hatinya dan mendapatkan bahwa hati-hati pasukan muslimin yang ikut dalam perang Badar adalah sejernih-jernihnya hati seorang muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menahan. Tidak mungkin ada keinginan dari Hatib untuk menghancurkan kaum muslimin. Ternyata benar alasannya itu, diterima oleh Nabi SAW. Tapi kita kembali ke perang Uhud. Beberapa syabab dan orang-orang yang tidak sempat ikut dalam perang Badar, mereka mengusulkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kita keluar, kita hadapi mereka. Nabi SAW kemudian diam beberapa saat. Beliau kembali ke rumahnya. Ini usulan dari sahabat, ada yang ingin keluar, ada yang ingin tetap bertahan. Nabi SAW kembali ke rumahnya. Kemudian beliau keluar dan mengatakan, besok kita akan bersiap untuk keluar. Yang dipilih pendapatnya siapa? Syabab, pendapatnya anak-anak muda. Padahal kita belum tahu hasilnya nanti akan seperti apa. Tapi ini kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran besar kepada kaum muslimin. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Uhud. Tidak jauh Uhud itu. Uhud itu ada di pinggiran kota Madinah. Masih bisa terlihat dari Madinah. Baik. Sampai di perang di padang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa orang, ada berapa? 30 sampai 50 orang. Diperintahkan untuk tetap berada pada satu bukit yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memerintahkan kepada mereka, jangan pernah turun dari bukit itu apapun yang terjadi kepada kami, meskipun kami kalah. Jangan pernah turun dari bukit itu. Terjadilah perang, peperangan Uhud. Mana yang menang? Sementara kaum muslimin di awal berhasil menguasai keadaan, menggempur pasukan musyrikin. Ketika itu pada Quraisy masih ada Khalid ibn al-Walid, masih musyrik yang memimpin pada perang Uhud itu. Tergempur juga Khalid ibn al-Walid ke belakang, mundur semuanya ke belakang, sehingga terlihat banyak ghanimah di bawah. Beberapa dengan inisiatifnya, perang telah usai dari pemanah tadi. Tetapi pemimpin mereka yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang terjadi jangan turun. Namun beberapa memilih untuk turun karena menganggap telah selesai. Ketika beberapa orang turun, tersisa hanya beberapa orang saja di atas itu, sedikit. Khalid ibn al-Walid melihat ada kesempatan, kemudian membawa pasukan berkuda Quraisy memutar ke belakang Uhud, menyerang terlebih dahulu pasukan pemanah yang tinggal sedikit jumlahnya tadi. Akhirnya kalahlah, sampai Nabi SAW patah gigi beliau. Ada pelajaran besar di sini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perintah, jangan pernah menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi hanya karena inisiatif pribadi. Tayyib. Allah taala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang kisah Abu Dujanah, bagaimana semangatnya beliau radhiyallahu taala anhu untuk mendapatkan keutamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, al-muhim, intinya, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam akhadha sayfan faqala li ashabihi man ya'khudhu minni hadha sayf. Nabi SAW, beliau mengeluarkan pedangnya dan menawarkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, kulluhum, semuanya. Faqala ta'na'khudhu, mereka semua mengatakan kami akan mengambilnya. Rafa'u aydiyahum wa basatuha, mereka mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan-tangan mereka. Yaquluna ana, dan mengatakan, saya ya Rasulullah akan mengambil pedang itu. Tetapi ketika Nabi SAW mengatakan, faman ya'khudhu bihaqihi, siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya, ahjamal qaum, diamlah kemudian mereka semua. Ma ya'lamuna ma haqqahu, mereka tidak tahu tentang hak pedang Nabi SAW. Yakhshawna anna haqqahu yakunu kabiran jiddan la yastati'una al-qiyamu bihi, mereka khawatir bahwa pedang itu memiliki hak yang besar yang mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Yakhshawna aidan an ya'jizu 'anil qiyam bihi fayakunu naqad akhadhu hadha sayf 'ala al-'ahdi min Rasulillah SAW thumma la yufuna bihi. Mereka hanya khawatir mereka mengambil janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mereka tidak bisa menepati janji tersebut. Tayib. Walakinallaha waffaqa Abu Dujanah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu. beliau mengatakan ana akhudhu bihaqqihi fa'akhadhahu bihaqqihi. Lalu Abu Dujana mengatakan, aku ya Rasulullah yang akan mengambil pedang tersebut dengan haknya. Kemudian Abu Dujana mengambil pedang tersebut, wa huwa an yadriba bihi hatta yang kasira. Dan hak yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pedang itu adalah an yadriba bihi hatta yang kasira. Benar-benar dipergunakan sebaik mungkin dalam peperangan sampai pedang itu patah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berhasil Abu Dujana melaksanakan hak dari pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipergunakan sampai selesai peperangan, dan Abu Dujana tidak terbunuh pada peperangan tersebut. Tayyib. Fi hadza dalilun, maka di sini terdapat dalil. Fi hadza dalilun ala annahu yanbaghi lil insan an yubadira bil khairi wa alla yata'akhkhara. Di dalam hadis ini terdapat dalil selayaknya bagi seorang itu an yubadira bil khair wa alla yata'akhkhara, untuk segera mengamalkan kebaikan dan jangan berlambat-lambat. Yang kedua, wa an yasta'inallah, kemudian meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa idza sta'ana Allah wa ahsana bi dhann a'anahullah. Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu mau memohon kepadanya, memohon pertolongan kepadanya dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan benar-benar menolong orang tersebut. Fakathirun minan nas rubbama yastakthirul ibadah. Kebanyakan manusia barangkali dia hanya memikirkan untuk memperbanyak ibadah. Au yara annaha azimatun yasta'zimuha fayankasu ala aqibaihi. Dan karena saking seringnya dia memperbanyak amalan ibadah dan melihat bahwa amalan ibadah itu seolah-olah sesuatu yang berat dia raksanakan. Fayankasu ala aqibaihi. Sehingga kemudian pelan-pelan dia mundur. Maksudnya apa? Jangan semangat di awal. Sudah besar semangatnya melangkah ini, melangkah itu, melangkah ini, melangkah itu. Semua kebaikan seperti ingin dikerjakan. Tetapi kemudian dia merasa berat dengan banyaknya langkah yang harus dia lakukan. Sabar, jangan terlalu tergesa-gesa. Ini dilakukan, itu dilakukan. Sehingga justru menyulitkan kita sendiri. Akan menimbulkan malal, bosan, malas, lelah, letih. Sebab siapa? Sebab kita. Maka bimbingan Nabi SAW yang disebutkan oleh beliau, faedah dari hadis ini adalah coba fokus pada satu kebaikan yang sudah engkau fikirkan matang-matang, ini ada kemanfaatan besar, langkahi dulu kebaikan itu, berusaha untuk dikerjakan sebaik mungkin kebaikan tersebut, selesai baru berpindah kepada kebaikan yang lain. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Asy-Syarh, apa kata Allah? Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari satu kebaikan dilaksanakan dengan sempurna, fansab, maka bersiaplah untuk melakukan kebaikan yang lain, sehingga tidak mudah bosan kita dan kita mendapatkan pahala keutamaan penuh dari amal soleh yang kita lakukan tersebut. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Faedah yang kedua. Wa fi hadza aidan dalilun ala husni riayatin nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Hadits ini terdapat dalil tentang bagusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengatur umat beliau. Bagaimana bagus pengaturan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Li'annahu lam yakhussa bisayfi ahadan minan nas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menunjuk, mengkhususkan satu pribadi dengan pedang beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu ja'alal amra li'umumin nas, tapi beliau jadikan itu untuk keumuman manusia, semua orang, siapa yang mau mengambil keutamaan ini. Wa hakadha yanbaghi lil insan, dan demikian juga selayaknya bagi seorang alladzi istara'ahu Allahu ra'iyah, yang diberikan amanah untuk mengurusi urusan orang banyak. Semua kita insyaallah kita berperan dalam dakwah, kita mengurusi urusan orang banyak. Maka perhatikan pesan beliau rahimahullah taala, yanbaghi alla yuhabi ahadan. Perhatikan, jangan sampai engkau memprioritaskan satu orang di antara orang yang lain. Jangan pilih kasih, jangan membagi cinta. Kalau itu urusannya orang banyak, perhatikan maslahat orang banyak. Ini kalau untuk pribadi orang lain, memilih satu pribadi lebih kita utamakan dibandingkan yang lainnya, jangan dilakukan. siapapun ini jangan dilakukan, apalagi untuk maslahat diri sendiri lebih besar dibandingkan orang lain. Jangan sampai ada niat maslahat pribadi kemudian mengatasnamakan banyak orang. Jangan sampai. Tayyib. Wala yatasarraf tasarrufan yudhannu annahu muhabin fihi. Atau paling tidak minimalnya jangan berbuat sesuatu yang bisa mendatangkan prasangka dari orang lain bahwa dengan keputusan itu engkau kemudian menguntungkan satu pihak tertentu. Jangan. Harus untuk maslahat maslahat umum. Li'annahu idza haba ahadan aw tasarrafa tasarrufan yadhannu annahu haba fihi. Karena jika engkau memerintahkan satu orang dari yang lainnya atau engkau berbuat tetapi seolah-olah menguntungkan satu pihak, hasala minal qaumi furqah wa hadza yu'athir 'alal jamaah, maka niscaya pasti akan kamu temui mujtama' yang kau berada padanya, lingkungan kamu, komunitas kamu akan terjadi perpecahan di dalamnya. Wa hadza yu'athir 'alal jamaah, dan ini sudah banyak terjadi efeknya kepada banyak perkumpulan, banyak masyarakat, banyak komunitas. Saudara Sodaqoh rahimahullah, beliau benar. Ini pesan yang beliau sampaikan kepada kita juga sekalian. Jangan sekali-kali pada masalah umum kita melibatkan maslahat pribadi, melibatkan urusan pribadi. Singkirkan urusan pribadi itu. Hilangkan perasaan pribadi itu. Berikan manfaat untuk banyak orang. Tentunya lagi-lagi ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini masalah hati kita. Benar tidak keputusan yang saya buat akan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan satu orang, tidak menguntungkan bagi yang lain. Yang saya perbuat harus menguntungkan untuk banyak orang, untuk mujtama, bukan untuk pribadi tertentu dan yang lainnya. Karena kalau sudah ada kepentingan pribadi pada sebuah permasalahan yang engkau pegang, akan rusak semuanya. Ukhuwah rusak sebab apa? Sebab kepentingan pribadi. Tayyib. Naam. Law imtaza ahadun, seandainya berbeda hal, seandainya imtaza ahadun minan nas bimizah, kalau kamu dapati ada satu pribadi yang ternyata lebih memiliki keistimewaan, maksudnya dia punya kelebihan dibandingkan yang lain. La tujadu fi ghairihi, yang tidak dimiliki oleh orang lain di sekitarnya, di komunitasnya, di lingkungannya. Thumma khassahul insanu bisyai'in, lalu kemudian kamu ambil dia, berikan satu tugas tertentu. Walakinnahu yubayyinu lil jama'ah, tapi harus menjelaskan kepada masyarakat, harus menjelaskan kepada komunitas yang engkau berada padanya, annahu khassahu limtiyazi, bahwa kamu pilih orang ini karena dia memiliki satu keistimewaan, maksudnya punya satu keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Fayahimu hadza fala ba'sa, atau fayahumu hadza fala ba'sa, kalau kondisinya demikian tidak masalah, tapi jelaskan kepada orang lain kenapa saya posisikan si fulan, karena memang dia berhak. Bukan karena atifiyah, saya maunya fulan yang jadi ini, saya maunya fulan yang jadi itu, atas dasar pilihan pribadinya atau barangkali pilihan beberapa orang yang hanya dia ingin apa namanya kumpulkan untuk membuat satu keputusan. Tidak, tapi harus untuk maslahat orang banyak. Dan kita pilih fulan menjadi apa namanya bagian tertentu, oh dia ada di posisi itu, ya dia harus punya keahlian dalam posisinya. Di sini juga ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, terdapat faedah bagi kita, nasihat untuk ikhlas dalam ta'awun. Ikhlas ketika ta'awun, sehingga ketika kita ikhlas dalam berta'awun, tidak masalah posisi kita digonta-ganti, dicopot dari sini pindah ke sana, copot sini pindah ke sana. Oh, seperti ini, sepertinya antum lebih layak di sini, dipindah ke sini, tidak masalah. Dia tidak akan, kenapa saya dipindah? Kenapa harus saya seperti ini? Kenapa seperti ini? Tidak perlu, tidak akan banyak tanya. Kenapa? Maslahat umum, maslahat amah lebih didahulukan. Tidak masalah dia mau diletakkan di mana, yang penting bermanfaat untuk dakwah. Yang penting bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Baik. Ini kiranya perlu untuk kita apa namanya sadari bersama. Kita sadari masing-masing. Karena di mana tempat pasti akan terjadi perpecahan kalau sudah dimasuki urusan pribadi pada yang seharusnya untuk urusan orang banyak. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kerukunan ukhuwah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga semangat kita untuk ta'awun di dalam kebaikan serta menghindarkan sebab-sebab perselisihan di antara kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.